Qala syarih rahimahullah wa thalithu ittihadu fa'ilihima bi an yakuna fa'iluhu wa fa'ilu 'amilihi wahidan wa ma dzakarahu al-musannifu min ishtiratil ittihadi fil waqti wal fa'il huwa ra'yul a'lam wal mutaakhirin wa lam yastaritu dzalika sibawaih wala ahadun min al-mutaqaddimin wal mu'tamadu ma qalahu al-musannif taba'an al-mutaakhirin wa dzalika kama taqaddam fi al-misalain fa inna ijlalan wa ibtigha'an masdaran wa zamanihima wa zamani 'amilihima wahidun wa kadza fa'ilihima wa fa'ili 'amilihima wa ka qawlihi ta'ala wa la taqtulu auladakum khasyata imlaq wa i'rabu al-wawu harfu 'atfin la nahiyatun taqtulu fi'lun mudhari' majzumun bila nahiyah wa 'alamatu jazmihi hadfun nun wa wawul jama'ah dhamirun muttasilun fi mahalli raf'in fa'il auladun maf'ulun bih wal kaf fi mahalli jarrin bil idhafah wal mimu 'alamatul jama' khasyatun maf'ulun li ajlihi wa huwa masdarun dzukira illatan lil qatli al mafhum min qawlihi ta'ala wa la taqtulu musyarikun lahu fil waqti wal fa'il wa ma'na al ayah wa la taqtulu auladakum makhafatal faqah qala al baydawi wa qatalahum auladuhum wa qatluhum auladahum huwa wa'duhum banatihim makhafatal faqri wa fanahahum anhu wa dhamana lahum arzaqahum faqala nahnu narzuquhum wa iyyakum intaha wa qala ghayruhu al-wa'du dafnul banati fi halatil hayah kanatil arabu taf'alu dhalika makhafatal faqri wal 'ailati was-sabyi wal 'ari intaha wa qawluhu ta'ala yunfikuna amwalahum ibtigha'a mardatillah wa i'rabuhu yunfikuna fi'lun mudhari'un marfu'un yusbituna an-nun li'anna bisubuti an-nun li'annahu min al-af'ali al-khamsa wa wawul jama'ati dhamirun muttasilun fi mahalli raf'in fa'il amwalun maf'ulun bih wa huwa mudhafun wal ha' dhamirun muttasilun fi mahalli jarrin bil idhafah wal mimu 'alamatul jam'i ibtigha'a maf'ulun li ajlih wa huwa imma masdarun dzukira illatan lil infaqil mafhum min yunfiqun wa huwa muttahidun bihi waqtan wa fa'ilan fa in qulta fama tasna'u fi nahwi qawlihi ta'ala huwa alladhi yuriikumul barqa khawfan wa tama'a fa inna fa'il yura huwa dhamiruhu subhanahu fa inna fa'ila yuri huwa dhamiruhu subhanahu wa fa'ilul khawfi wa tam'i humul mukhatabun wa qultu al khawfu wa tam'u isma masdarin bi ma'na at takhfif wa tatmi aw al ikhafah wal itma la masdaron fa yattahidul fa'ilu hina idin li'anna fa'ila takhwif wa tadmi' huwa Allahu subhanahu wa ta'ala wa kadhalika nahu id yughashshikum an-nu'asa amanatan minhu fa inna fa'ila al-amanah wa taghshiyah huwa al-bari subhanahu wa ta'ala fa huwa maf'ulun li'ajlih wa yajuzu an yakuna halan wa la yajuzu ta'ahabtu safara binasbi safari maf'ulun li'ajlih li'adami ittihadi zaman fa inna zamani ta'ahubi sabiqun ala zamani safar wa in kana fa'iluhuma wahidan wa ta'ahubu ma'khudun min al-uhbah bi dhammil hamzah wa hiya al-iddah allati yahtajuha al-musafir fi safarihi kazzadi wa nahwihi kama yufiduhu kalamul qamus wa la yajuzu aidan nahu ji'tuka mahabbataka iyaya binasbi mahabbatika ala annahu maf'ulun li ajlihi mudafun li fa'ilihi wa iyaya maf'ulun bihi wa inna ma lam yajuz nasbuhu li'adami ittihadil fa'il fa inna fa'ilal maji huwa al-mutakallim wa fa'ilul masdari huwa al-mukhatab fala yajuzu nasbuhu wa in kana zamanihima wahidan bal yajibu jarruhu ay al-masdar fil misalainil madhkuraini li'adami istifa'ihi li syuruti jawazi nasbihi wa yakunu jarruhu bil lami at-ta'liliyah wa ala hadha taqul ta'ahabtu lis-safari wa i'rabuhu ta'ahabtu fi'lun wa fa'il lis-safari jarun wa majrunun fi mahalli nasbin ala al-hal min dhamiril mutakallim wa ji'tuka limahabbatika iyaya wa i'rabuhu ji'tuka fi'lun wa fa'ilun wa maf'ulun limahabbatika al-lam wa harfu jarin mahabbatuka majrurun bil lam wa mahabbatun masdarun mudafun ila fa'ilihi wa iyaya dhamirun munfasilun fi mahalli nasbin maf'ulun bih wa jumlatul jari wal majrur fi mahalli nasbin ala al-hal min at-ta'i fi jitu wa yajuzu an yujarra bi kulli ma yufidu ta'lil wa hiya al-ba'u nahu fa bi dhulmin min alladhina hadu haramna alaihim tayyibatin uhillat lahum wa bi saddihim wa fi nahwi lamassakum fi ma afattum fihi ay bisababihi wa an nahwu illa an maw'idatin wa'adaha iyyahu wal kafu nahwu wadhkuruhu kama hadakum wa ala nahwu walitukabbirullaha ala ma hadakum wa kai nahwu zirtukum kai ma tukrimuni wa qad istathna ibnu malik fil umdah min al mu'allali al faqidi syartan al masdarul muawwalu min an wa an wasilatuhu wa wasilatihima fala yajibu ma'ahu ittihadi zaman wal fa'il bal yajuzu nasbuhu wa in ikhtalafa fa'iluhu wa fa'ilu amilihi aw zamanihi wa zamani amilihi nahu zirtuka an tukrimani aw annaka tukrimani aw. Kemudian syarat yang ketiga dari al-maf'uli ajli setelah yang pertama kaunu masdaran masdar, kemudian yang kedua ittihadu zamanihi wa zamani amilih, yang ketiga ittihadu fa'ilihima bi an yakuna fa'iluhu wa fa'ilu amilihi wahida, yaitu dengan fa'ilnya ha kembali mana bi an yakuna fa'iluhu wa fa'ilu amilihi fa'iluhu ha mana ha master ya mafuli ya ajlih ya master tapi lebih khusus mafuli ajlih bi an yakuna fa'iluhu agar fa'ilnya mafuli ajlih ya wa fa'ilu amilihi wahida dan fa'ilnya amilnya itu satu. Wa ma dzakarahu al-musannif min asyirat al-ittihad fi al-waqti wal-fa'il huwa ra'yu al-a'lam wal-muta'akhirin. Dan yang disebutkan oleh al-musannif dari disyaratkannya al-ittihad kesamaan dalam waktu dan fa'il antara masdar dengan amilnya adalah ra'yul a'lam, pendapatnya al-a'lam. Wallahu a'lam, siapa al-a'lam? Sepertinya nama ahli nahwu ya. Wal mutaakhirin dan juga pendapatnya al mutaakhirin ahli nahwu belakangan. Wa dzalika kama taqaddama fil mitsalaini, hal itu seperti yang telah lewat dalam dua contoh. Apa itu? Dua contoh yang disebutkan. Wala taqtulu auladakum khasyata imlak. Di sini kita dapati sama waktunya antara masdar dengan fa'il. Ya. Juga yunfiquna amwalahum ibtigha'a mardhatillah. Bukan itu deh. Qama Zaidun ijlalan li amrin wa qasadtuka ibtigha'a ma'rufik itu. Fa inna ijlalan wa ibtigha'a masdarani wa zamanuhuma wa zamanu amilihima wahid. sesungguhnya ijlala dan ibtigha adalah dua masdar. Zaman keduanya dengan zaman amil keduanya satu. Wa kadza fa'iluhuma wa fa'ilu amilihima, demikian pula fa'il keduanya. Ya, fa'il keduanya, fa'il ijlalan dan fa'il ibtigha juga amil keduanya satu. Ya. Nah, saya ulangi, demikian pula fa'il keduanya, fa'il ijlalan dan ibtigha'a dan fa'il amil keduanya. Ya. Wa kaqawlihi ta'ala wa la taqtulu awladakum khasyata imlak, dan juga seperti firman Allah Ta'ala wa la taqtulu awladakum khasyata imlak, janganlah kalian membunuh anak-anak kalian karena takut kemiskinan. I'rabnya al-waw harfu 'athfin la nahiyatun taqtulu fi'lan mudhari'un majzumun bila an-nahiyati wa 'alamatu jazmihi hadzun nuni wa wawul jama'ah dhamir muttasil fi mahalli raf'in fa'ilun awlada maf'ulun bih wal kafu fi mahalli jarin bil idhafah wal mim 'alamatul jam'i khasyata maf'ulun li ajlihi wa huwa masdar dzukira 'illatan lil qatl, dan dia khasyata adalah maf'ul li ajlihi, dan dia adalah masdar yang disebutkan untuk menjelaskan alasan dari pembunuhan yang difahami dari firman Allah Subhanahu wa taala sebelumnya wala taqtulu ya auladakum khasyata imlaq musyarikun lahu fil waqti wal fa'ili, ya. Dan dia musyarik, mana di sini fa'ilnya, kembali ke masa tadi, musyarikun lah, sama atau bersekutu dengan amil fil waqti, dalam hal waktu dan fa'il, sama ya. Waktunya terjadi di waktu yang sama, fa'ilnya juga sama, yaitu siapa? Antum ya. Wa ma'na al-ayati wa la taqtulu awladakum makhafat al-faqah, makna ayat adalah janganlah kalian membunuh anak-anak kalian karena takut kemiskinan. Qala al-Baydawi wa qatluhum awladahum huwa wa'duhum banatahum makhafat al-faqri fanahahum anhu wa dhamina lahum arzaqahum. Kata al-Baydawi, perbuatan mereka membunuh anak-anak mereka adalah dengan cara mengubur mereka, yaitu dengan cara mereka mengubur anak-anak perempuan mereka karena takut kemiskinan. Maka Allah melarang mereka darinya, dari perbuatan tersebut. Wa dhamina lahum arzaqahum, dan Allah menjamin untuk mereka rezeki-rezeki mereka dan anak-anak mereka. Faqala nahnu narzuquhum wa iyyakum, maka Allah berfirman, kamilah yang akan memberi rezeki kepada mereka dan kalian. Wa qala ghairuh al-wa'du dafnul banati fi halatil hayati, dikatakan oleh selain al-Baydawi, al-wa'du wa idzal mau'udatu su'ilat. Ya. Mau'udah dari al-wa'd, isim maf'ul, al-mau'udah, bayi perempuan yang dikubur hidup-hidup. Al-wa'du dafnul banati adalah mengubur anak-anak perempuan, bayi-bayi perempuan, fi halatil hayah, dalam keadaan hidup, mengubur hidup-hidup anak-anak perempuan. Kanatil arabu taf'alu dhalik makhafat al-faqri wal-aylah, dahulu bangsa Arab suka melakukan hal ini, makhafat al-faqri, karena takut kemiskinan. Wal-aylah juga sama ya, fakiran. Wa in khiftum aylatan fasawfa yughnikumullahu min fadlih, ya. Wasabya wal-ar, takut mereka menjadi tawanan, menjadi aib bagi keluarga. Intaha. Wa qawlihi ta'ala yunfiquna amwalahum ibtigha'a mardhatillah, mereka berinfak atau menginfakkan harta mereka dalam rangka mencari ridha Allah. I'rabnya yunfiquna fi'lun mudhari'un marfu'un bi thubutin nuni li'annahu min al-af'alil khamsah wa wawul jama'ah dhamirun muttasil fi mahalli raf'in fa'ilun amwala maf'ulun bi wa huwa mudhafun wal ha dhamirun muttasil fi mahalli jarin bil idhafah والميم علامة الجمع ابتغاء مفعول لأجله وهو إما مصدر ذكر علة للإنفاق المفهوم من ينفق وهو متحد به وقتا وفاعلا. إما satu lagi ada enggak? وهو هو kembali ke mana? ibtigha'a. Bisa jadi dia dalam masdar dzukira illatan lil infaq, disebutkan sebagai illah alasan dari al infaq, yunfiquna amwalahum ibtigha'a. Jadi di sini ibtigha'a adalah masdar yang disebutkan sebagai alasan kenapa mereka berinfak. Al mafhumi min yunfiqun, yang mana al infaq ini difahami dari yunfiqun, yunfiquna amwalahum. Wa huwa mutahidun bihi waqtan wa fa'ilan, dan dia masdar ini satu waktu dan satu fa'il dengan amilnya. Fa in qulta, imma satunya enggak ada ya? Ada enggak setelahnya? Imma dua kali biasanya kan. Fa in qulta fama tasna fi nahwi qouli ta'ala, jika kamu bertanya, lantas bagaimana? Apa yang kau bisa perbuat dengan semisal contoh firman Allah Subhanahu wa taala, huwal ladzi yuriikumul barqa khaufa wa tama'a. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang menampakkan kepada kalian, menunjukkan kepada kalian al-barqa. Apa al-barqa? Petir. Khaufan wa tama'a. Apa terjemahnya? Khaufan wa tama'a. Apa? Apa? Terlalu takut. Iya. Khaufan wa tama'a. Bisa juga agar mereka takut atau untuk menakut-nakuti mereka dan untuk memunculkan harapan. Iya. Tidak diterjemahkan karena ya, karena rasa takut dan berharap kan. Fa inna fa'ila yuri huwa bamiruhu subhanahu wa fa'ilul khawfi wa tama'humul mukhatabun. Katanya fa'ilnya yuri adalah bamir yang kembali kepada Allah, sedangkan fa'ilnya khawf dan tama' adalah humul mukhatabun, mereka yang diajak bicara. Huwa alladhi yurikumul barqa khawfa wa tama'a. Kita kan ketika melihat kilat kita takut, di sisi lain kita berharap agar hujan turun. Sepertinya ini kok enggak pas gitu. Fa'ilnya berbeda, tapi di sini dikatakan khaufan wa tama'an mafli ajli. Padahal fa'ilnya berbeda, iya kan? Yuri fa'ilnya Allah, khaufan wa tama'an fa'ilnya hamba. Ya. Maka jawabannya kata beliau rahimahullah, qultu al khauf wa tama' isman masdarun bi ma'na takhwif wa tatmi'. Saya jawab bahwa al-khawf dan al-tama' adalah isma masdarin. Dua isi masdar. Bukan masdar. Ingat bedanya masdar dengan isi masdar. Apa itu? Dalam hal makna sama antara masdar dengan isi masdar. Bedanya apa? Dalam hal huruf-hurufnya. Ya, huruf-hurufnya. Kalau masdar sama dengan huruf-huruf fi'ilnya. Huruf-huruf amilnya. Sedangkan isi masdar ya berbeda, mengalami apa? Pengurangan dari huruf-huruf amilnya. Ya. Kalau masdarnya takhwif, tatmi'. Jadi al-khawf wa tama' adalah isma masdarin. Dua isi masdar. Bima'na takhwif, dengan ma'na takhwif, menakut-nakuti, wa tatmi', memunculkan harapan. Awil ikhafati wal itma', atau dengan ma'na ikhafa, sama ikhafa dengan takhwif. Wal itma' sama dengan tatmi'. Seringnya sama ya, kalau wazan af'ala yuf'ilu dengan fa'ala yufa'ilu. Menjadikan fi'il yang tadinya lazim menjadi ta'addi. La masdaranik. Al-khawf wa tama' dalam ayat tadi khawfan wa tama'an itu bukan masdar, tapi isim masdar. Sehingga maknanya adalah masdar. Ya. Apa? Maknanya apa? Ya maknanya masdar tadi, tatmi' takhwif. Al-itma' al-ikhafa wal-itma' la masdaran, yang keduanya bukan masdar. Ya bukan masdar tapi isim masdar. Isim masdar. Fayattahidu al-fa'il hina idzin, dengan ini maka satulah fa'ilnya. Satu jadinya fa'ilnya. Li'anna fa'il takhwif wa tatmi' huwa Allah, karena fa'il takhwif membuat takut wa tatmi' memunculkan harapan adalah Allah. Ya. Sehingga tidak ada iskal dengan ayat ini. Dikatakan khaufan wa tama'an, khaufan adalah maf'ul ajli mansub. Wa harf atin, tama'an ma'tuf 'ala al-mansub, mansub mithlu. Wa yajuzu an yakuna halan, dan boleh pula di i'rab loncat ya. Wa kadzalika nahu, demikian pula contoh idz yughasyikumun nu'asa amanatan min. Di kira yang lain dibaca idz yughasyikum. Tapi yang kita hafal idz yughasyikum ya. Ya kan? Idz yughasyikumun nu'asa amanatan min, ketika Allah Subhanahu wa taala meliputi kalian dengan rasa kantuk sebagai bentuk keamanan dari Allah. Di medan perang ya, ngantuk. Biasanya orang kalau sudah berhadapan dengan musuh lagi berperang, boro-boro ngantuk. Ya. Ini dari Allah Subhanahu wa taala datangnya ketika seseorang mendapati rasa kantuk di medan perang. Tapi kalau di medan ilmu, itu dari setan ya. Di medan ilmu lagi belajar, menyimak ngantuk, jangan berhujah. Ini kan medan jihad juga, ngantuk dari Allah jangan-jangan ya. Nah, itu jangan-jangan, jangan gitu. Jangan ikuti, jangan-jangan dari setan itu. Fa inna fa'ila al-amanah, sesungguhnya fa'ilnya amanah, amanatan minhu. Wa taghshiyah, ghasya yughshi taghshiyah. Rabbay rabbi tarbiyah. Fa'ilnya amanah dan taghshiyah, huwal bari, adalah Allah sang pencipta subhanah. Fa huwa maf'ulun li ajlih, maka dia apa itu? Amanah adalah maf'ul li ajlih. Ya, maf'ul li ajlih. Wa yajuzu an yakuna halan, boleh pula amanah di i'rab sebagai hal. Berarti di takwil ya. Ya. Apa takdirnya? Amanatan minhu. Ya. Amanah yu'minu ta'minan ya. Atau mu'amminan atau ta'minan, biasanya kalau hal bentuknya sifat kan, wasaf bukan masdar, isim fa'il atau isim maf'ul. Wala yajuzu tahabtu safar, tidak boleh dikatakan tahabtu as-safara, saya bersiap-siap dalam rangka safar. Tahabtu as-safar, dengan menasabkan as-safar. Binasbi safar, dengan menasabkan safar. Maf'ulun ajli, sebagai maf'ul ajli. Kenapa? Li'adam ittihadi zaman, karena zamannya, waktunya berbeda antara ta'ahub dengan safar. Fa'inna zamana ta'ahub. Ta'ahub adalah masdar apa? Ta'ahab, ya ta'ahabu ta'ahub. Tafa'ala ya tafa'alu tafa'ul. Sesungguhnya zaman ta'ahub, zamannya persiapan. Sabiqun ala zamani safar, mendahului zaman safar. Persiapan dulu sudah beres baru safar. Berarti kan zamannya berbeda. Sudah selesai persiapan, sudah selesai. Baru apa? Safar. Wa in kana fa'iluhuma wahida, meskipun fa'il keduanya ta'ahub dan safar satu. Wa ta'ahub ma'khudhu min al-uhbah bi dhammil hamzah, dan ta'ahub diambil dari kata al-uhbah dengan mendhamma hamzahnya. Wa hiya al-uddah, dan dia bermakna uddah. Apa uddah? Ya, bekal-bekal persiapan allati yahtajuhal musafir. Berbekal gitu ya. Bekal-bekal yang dibutuhkan oleh musafir. Sehingga ta'ahub berbekal gitu ya. Ini juga persiapan mungkin sama ya. Yahtajuhal musafir, yang dibutuhkan oleh musafir fi safari, dalam safarnya. Kazadi, seperti zad, perbekalan. Wa nahwi, dan yang semisalnya. Kami fiduhu kalamul qamus, bagaimana ini faedah diberikan oleh ucapannya al-qamus. Wala yajuzu aidha, tidak boleh pula dikatakan jituka mahabbataka iyai, saya datang kepadamu karena sebab kamu cinta kepadaku. Tidak boleh dijadikan mahabbatak sebagai maf'ul li ajli. Binasbi mahabbatak, dengan menasabkan mahabbatak ala annahu maf'ul li ajli, sebagai maf'ul li ajli. Mudhafun li fa'ilih, yang itu mahabbah ya, disandarkan kepada fa'ilnya. Idhafah apa? Al-masdar ila fa'ilih. Wa iyaya maf'ulun bih, sedangkan iyaya maf'ulun bih. Wa inna malam yajuz nasbu, tidak lain, tidak diperbolehkan untuk menasabkannya. Li'adam ittihadil fa'il, karena fa'ilnya tidak sama, berbeda fa'ilnya. Fa inna fa'il al-maji, karena fa'ilnya maji adalah al-mutakallim, si pembicara. Anak, jituka. Wa fa'il al-masdar, sedangkan fa'il al-masdar adalah mukhatab. Mahabbatuk. Jadi kaf di sini dhamir mukhatab. Dia fa'il mahabbatuka karena cintamu kepadaku. Ya. Tidak boleh di sini dijadikan kafnya sebagai maful. Ya. Wa fa'ilul masdar huwa al mukhatab. Fa'ilnya loncat enggak? Li adami ittihadil fa'il fa inna fa'il majid sunya fa'il majid adalah al mutakallim sedangkan fa'il masdar adalah mukhatab. Fala yajuzu nasbuhu, tidak boleh dinasabkan. Wa in kana zamanuhuma wahida, meskipun zamannya satu. Sama, bal yajibu jarruh, bahkan wajib dijarkan. Ai al masdar yakni jar, wajib dijarkan masdar itu. Fil misalaini al madhkuraini, pada dua contoh yang telah disebutkan tadi. Tahabtu as-safar dan cintuka mahabbatak, iya wajib masdar pada keduanya, yaitu as-safar dan mahabbah, untuk dijarkan dengan huruf jar. Li'adami istifa'ihi li syuruti jawazi nasbihi wa yakunu jarruhu, ya, karena dia tidak memenuhi syarat-syarat dibolehkannya untuk dinasobkan, karena tidak terpenuhi syarat-syarat dibolehkannya nasob, yaitu apa? Berbeda fa'ilnya. Atau pada ta'ahadu as-safar, karena apa alasannya? Berbeda zamannya. Kalau pada contoh jituka mahabbatak, ia berbeda fa'ilnya. Bal yajibu jarruhu wa yakunu jarruh, dan dijarkannya masdar tersebut bilam, dengan lam at-ta'liliyah yang menunjukkan illah, alasan. Wa ala hadha, maka atas dasar ini dikatakan ta'ahadu lis-safar, saya berbekal, bersiap-siap untuk safar, dalam rangka safar atau untuk safar, karena mau safar. I'rabnya tahabtu fi'lun wa fa'il safar jarun wa majrur fi mahalli nasbin ala al-hal min dhamir al-mutakallim. Waji'tuka limahabbatika iyaya, limahabbatika iyaya. Wa i'rabuhu ji'tuka fi'lun wa fa'il wa maf'ul limahabbatika allam, limahabbatika allam harfu jarin, mahabbatik majrurun billam, wa mahabbah masdar mudaf ila fa'ilih. Wa iyai dhamir munfasil fi mahali nasbin mafulun bih. Wa jumlatul jari wal majruri fi mahali nasbin alal hal. Jadi jumlah jar majrur pada mahalnya nasab sebagai hal. Minat ta fi jitu. Jadi hal, jumlah tersebut dia sebagai hal dari jitu, karena dia adalah jumlah jar majrur, ya. Sebuah jumlah yang datang setelah apa? Yang ma'rifah. Wa yajuzu an yujar bi kullin ma yufidu ta'lila wa hiya al-ba, dan boleh pula untuk dijarkan masdar itu dengan setiap huruf yang berfaedah ta'lil, yang faedahnya ta'lil menunjukkan alasan, seperti ba. Fa bi dhulmin min alladhina hadu haramna 'alaihim thayyibatin uhillat lahum bi saddihim 'an sabilillahi katsira. Fa bi dhulmin, ba di sini masdarnya zulm, dijarkan oleh ba, ba-nya fa'il ta'lil, karena sebab, gitu kan. Fa bi dhulmin, karena sebab kezaliman orang-orang Yahudi, maka kami haramkan atas mereka thayyibatin uhillat lahum, makanan-makanan yang baik yang tadinya dihalalkan bagi mereka. Wa bi saddihim 'an sabilillahi katsiran, karena sebab mereka selalu menghalangi manusia dari jalan Allah. Wa fi, dan juga boleh pula dengan fi. Seperti dalam contoh lamasakum fi ma fadum fi, niscaya akan menimpa kalian karena sebab apa yang kalian bicarakan itu. Apa ayat setelahnya? Lamasakum fi ma fadum fi adzabun alimatun 'adzim. Lamasakum fi ma fadum fi adzabun 'adzim. Di sini fi ma, maknanya juga sama. Karena sebab, karena ataupun sebab apa yang kalian ucapkan berupa tuduhan, ya, terhadap Aisyah, ya. Surat An-Nur, ya. Radiyallahu ta'ala anha. Ay bisababihi, maknanya fima afabtum bisababi. Bisababi ma afabtum. Wa'an, dan juga dengan an. Contoh illa an maw'idatin wa'ada iyyah. Ayat sebelumnya apa? Wa ma kana istighfaru Ibrahim li abihi illa an maw'idatin wa'adha iyyah. Tidaklah istighfarnya Ibrahim kepada bapaknya melainkan karena sebab janji yang dahulu pernah beliau janjikan untuk bapaknya. Illa'an, melainkan karena sebab. Melainkan an, karena ataupun sebab mau'idah, satu janji yang beliau pernah janjikan kepada bapaknya, sama maknanya sababiyah ataupun ta'lil juga. Wal kaf, dan juga kaf, contoh wadhkuruhu kama hadakum, maka hendaklah kalian berzikir kepada Allah kama hadakum, karena sebab Allah telah memberikan hidayah kepada kalian. Kaf di sini terjemahnya sebab, karena sebab, ya, bukan seperti, ya, keliru kalau terjemahkan seperti, ya, Allah beri hidayah kepada kalian, diterjemahkan dengan tadi ta'lil, berzikirlah kalian kepada Allah karena Allah telah memberikan hidayah kepada kalian. Dan juga dengan ala, contohnya walitukabbirullaha ala ma hadakum, dan agar kalian membesarkan Allah, bertakbir karena ala, karena ma hadakum, sebab hidayah yang Allah berikan kepada kalian, atau karena sebab Allah menunjuki kalian. Wa kai, dengan kai juga diantaranya zurtukum kaima tukrimuni, kaima tukrimuni, saya berziarah kepadamu agar kamu memuliakanku. Kaima di sini tukrimuni, ya, i'rabnya bagaimana? Zurtukum fi'lun wa fil wa fi'lun wa apa? Fi'lun wa fa'il wa maf'ul. Zara fil madhi mabni 'ala as-sukun. Kaf dhamir mutasil wa fa'iluhu hata dhamir mutasil mabni 'ala as-sukun fi mahali. Wa fin fa'il kaf dhamir mutasil mabni 'ala fath fi mahali nasbin maf'ulun bih. Mim alamatul jam'. Kai. Ya. Apa? Harfu harmasarin. Ma di sini seperti Zaidah, ya. Seperti ini maknya Zaidah. Tukrimuni fi'lun mudhari'un mansub. Wa alamatu nasbihi apa? Hafu nun, li'annahu minal, ya, al-wawu domir mutasil mabni al-wawu, ya. Nun nun fi'l naba nun lil wiqayah, ya bamir mutasil, ya. Wa qad istathna Ibnu Malik fil umdah min al muallal al faqid syartan al masdar al muawwal, ya. Dan sungguh Ibnu Malik di dalam al umdah mengecualikan dari al muallal al faqid syartan, yang dia kehilangan satu syarat. Maksudnya untuk dia tetap bisa dijadikan sebagai apa? Maful ajli, meskipun dia kehilangan apa? Satu syarat. Dikecualikan oleh Ibnu Malik. Ibnu Malik mengecualikan dalam al-umdah, ya, minal muallal ataupun minal muallil, dari masdar al-muallil, masdar yang merupakan sebab, yang dia kehilangan satu syarat. Yaitu yang dikecualikan adalah al-masdar al-muawwal. Ya. I'rabnya apa di sini? Al-masdar. I'rabnya sebagai apa? Maful dari istathna. Jadi Ibnu Malik mengecualikan dalam kitab Al-Umdah dari masdar yang al-muallil menjadi sebab, yang dia kehilangan satu syarat, yaitu dikecualikan al-masdar al-muawwal, masdar yang ditakwil min anna wa an, dari anna ataupun an. Wasilatihima, dengan silah keduanya, bersama silah keduanya. Fala yajibu ma'ahu ittihadu zamani wal fa'il, maka tidak wajib bersamanya, bersama al-masdar al-mu'awwal min an wa anna, tidak wajib bersamanya untuk satu antara zamannya fa'il, ya, dengan zamannya masdar. Fala yajibu ma'ahu ittihadu zaman wal fa'il, tidak wajib bersama masdar mu'awwal kesamaan dalam waktu dengan fa'il. Maksudnya antara masdar mu'awwal dengan fa'ilnya tidak harus sama dalam waktu. Fal yajuzu nasbuhu wa in ikhtalafa fa'iluhu, bahkan boleh untuk kita menasabkannya, menasabkan masdar muawwal meskipun berbeda fa'ilnya dengan masdar. Ya. Saya ulangi, wa in ikhtalafa fa'iluhu wa fa'ilu 'amil, meskipun berbeda fa'ilnya masdar dengan fa'il 'amilnya. Au zamanuhu wa zamanu amilih, itu berbeda zaman masa dengan zaman amilnya. Contohnya zurtuka an tukrimani au annaka tukrimani. Zurtuka an tukrimani. Au an annaka tukrimani. Saya berziarah kepadamu. Agar kamu memuliakanku. Au annaka tukrimani. Di sini boleh untuk kita mi'rab masdar mu'awwal fi mahalli nasbin apa sebagai maf'ul ajlih. Meskipun di sini apa yang berbeda zurtuka an tukrimani? Zurtuka an tukrimani, fa'ilnya berbeda. Pada zurtuka ana. Tukrima apa? Anta. Apalagi waktunya berbeda. Iya. Ziarah dulu setelah itu baru dihasilkan ikram. Sama yang setelahnya. Au annaka tukrimani. Sifamin yang terakhir yang dijualkan oleh Ibnu Malik dari syarat-syarat yang telah disebutkan, yaitu masdar muawwal yang dia ditakwil dari an dan an bersama dua silahnya. Tidak wajib di situ kesamaan dalam zaman dan fa'il. Ya, fala yajib ma'ahu ittihadu zaman wal fa'il. Tidak wajib bersama masdar mu'awwal kesamaan dalam waktu dan fa'il. Bahkan boleh menasabkan masdar mu'awwal ini meskipun berbeda fa'ilnya dengan fa'il amilnya, ataupun dengan ataupun zaman masdar ini dengan zaman amilnya. Ya, ada yang mau ditanyakan? Sampaikan. Oh, zur tukan tukrimani. Takdirnya apa katanya? Siapa yang bisa? Zur tuka. Ya, ikroma ka iya ya. Akroma yukrimu. Ikrom. Kemudian bomirnya yang tadinya marfu diganti menjadi bomir majrur. Ikromak. Kemudian maf'ulnya yang tadi mutasil menjadi munfasil. Gimana, Mat? Apa? Yang mana? Si ma'afatum. Jelas itu. Ma apa? Ma apa? Lamassakum fi ma afadtum. Ma apa? Ma apa? Ma apa? Masdar itu sila. Ada hanya itu. Fihi. Berarti apa? Ma apa? Mausul. Alam masdar. Gak perlu ada apa? Bomir. Filladzi afadtum fi. Ma mausul. Iya, enggak ada. Enggak ada pemirnya. Enggak perlu robit. Karena dia bukan isim, huruf. Iya kan? Mama Saria, huruf. Di sini ada apa? Pemir haknya. Ini menunjukkan maknya apa? Mama Saria. Apa? Si mausula. Ya, silakan lanjut. Tanbihun. Mastaufa syurutu salah satu layat ayyanu nasbuhu bali ajuzu jarruhu bila mita'lil mamana ba'anha fi ifadati ta'lil minal hurufi sabiqati fayajurru bikasrati inka nabi al kadarabtuhu lita'dibi fabikillati inka na mujarrodan minha amil idafati ka qaulhi man amkama dirok man ammakum liraqbatin fikum jabara jubira wa man takunu nasirihi yantasir habis diwa in kana mudafanahu wa inna min halama yahbitu min khasyatillah yungfikuna amwalahum ibtigha'a mardhatillah wa fi hali jarrihi yakunu maf'ulan biwasitati harfil jarri kama yufiduhu qawlu ba'dhum qawlu ba'dihim qadiyatu al-hadan al-haddan nahu kumtu lijlalika maf'ulun lah wa dhalika ra'yu ibnu hajib wal qaum ala annahu maf'ulun bih biwasitati harful jarri la musyahata fil istilah intaha. Babul maf'ulun ma'ah wal ismul wal ismul mansubul ladzi yuzkaru ba'da wawin bi ma'na ma'a li bayani man fa'ila ma'ahul fi'lu masbuqan bi jumlati fiha fi'lun aw ismun fihi ma'na al-fi'li wa hurufuhu nahu ja'al amiru wal jaysh wastawal ma'u wal khashabah wa nasairu wan nail wa nasairu wan nail wan nil waqad yajibun nasbu alal maf'uliyah nahu misalainil akhirain wa nahu la tanha anil qabihi wa ityanahu wa mata zaidun wa tulu asyamsi wa qawlihi ta'ala fajma'u amrakum wa syuraka'akum fajmi'u amrakum wa syuraka'akum waqad yatarajjahu alal atfi nahu kumtu wa zaidan waqad yatarajjahu al-atfu alaihi nahu al-mithalil awal wa nahwa ja'a zaidun wa amrun fal-atfu fihima wa fima ashbahahuma arjahu arjah li'annahu al-asal faslun wa ammal musyabbah bil maf'ul bihi fanahu zaidun hasanun wa wajhahu wajhahu binas bil wajhi wa sayati qala syarih hadzal babu wa khatimatul mafail wa ja'ala akhiruha likaunil amilu la yasilu ilaihi illa biwasitati izahirah wahiya alwaw walil khilafi fi kaunhi kiasan wasama'iyan wa inkana al-mukhtar kama qalahu al-aisami annahu kiasi mutlaqan wa ibaru ba'duhum qala ibn Malik wa sahih istimalul kiasu fihi ala syurutil madhkurah wa akhtara ibn Usfur adamul kias adamal kias intaha wa qawluhu mahu naibul fa'ilu mahu naibul fa'ilu usnida ilaihil maf'ul kama usnida ilal majrur fil maf'ulin bih wal maf'ulun fih wal maf'ulun lah wal damirul majruru aidun ila al kada qala al isami wa khalafahu ba'dul mutaakhirin fa qala naibul fa'il wa dhamirul aid ila al masdar il mafhum min maf'ul kama qila fi qawli ta'ala wa hila bainahum wa baina ma yashtahun li anna ma lazimun nasbi ala zarfiyah ka baina fala yasih niyabatu anil fa'il wa huwa ismul fadlah al mansub bima qablahu min fi'lin aw shibhihi mimma fihi hurufuhu wa ma'nahu wa huwa fil ma'na kal maf'ulin bih fa nahu sirtu wan nil ma'nahu sirtu bin nili bibain musahabah qala ibn anqa alladhi yuzkaru ba'da waw bi ma'na ma'a al mufidatun lil ma'iyah ji'a bidzalikal ismul mansubu ba'da waw bi ma'na li bayani min fi'lin ma'ahul fi'l la ala jihatil musyarakati kama tufidul amsilah bal ala jihatil musabahah musahabah wal muradu biha antakuna ma'al fa'ilu fi suduril fi'li fi suduril fi'li anhu wa dhalika fi nahwi sirtu wa zaidan au ma'al maf'ul fi wuku'il fi'li alaihi fi zaman wahidin nahu taraktun naqata wa fasilaha masbuqan aidza likal ismu bi jumlatin fiha au fi'al au fihi au fiha ismun fihi ma'nal fi'li alladhi tadammunuhu wa hadath wa hurufuhu ay al asliyah. Tanbih. Mastawfa syurutu thalathata la yata'ayyanu nasbuhu bal yajuzu jarruhu bila mita'lil wa manaba 'anha. Mastar yang dia memenuhi tiga syarat ini, yaitu apa yang pertama, ataupun maf'ul li ajli yang dia memenuhi padanya tiga syarat. Yang pertama apa? Mastar. Yang kedua, sama dalam hal ya zaman ya, ataupun zamannya mastar dengan zamannya fa'amil, satu. Yang ketiga, fa'il antara mastar dengan amilnya, satu. Yaitu tiga syarat. Apa yang dia memenuhi tiga syarat ini tidak harus mansub, bahkan boleh dijarkan dengan lam ta'lil dan huruf yang menggantikan lam ta'lil. Fi ifadati ta'lil, dalam hal memberikan faedah ta'lil. Alasan. Minal hurufi sabiqah, dari huruf-huruf yang telah lewat. Apa saja yang telah lewat? Ada ba, fi, an, ala, ya, kai, fa yujar bi kasratin in kana bi al ka darabtuhu li ta'dib, maka dia maf'ul li ajli itu dijarkan di kasrah seringnya. In kana bi al, apabila maf'ul li ajli itu bergandengan dengan al, seperti darabtuhu li ta'dib, di sini maf'ul li ajlinya ataupun masdarnya bergandengan dengan al, maka seringnya di kasrah dengan huruf jar. Lita'dibi, jarang at-ta'diba, seringnya di kasrah ketika apa? Beral. Wabiqillatin inkana mujarodan minha, dan jarang apa maksudnya? Hah? Jarang apa? Dijarkan. Iya. Jarang dijarkan. Inkana mujarodan minha, apabila dia kosong dari al. Jadi kalau kosong dari al, jarang dijarkan. Seperti darabtuhu li ta'dibin misalkan, jarang. Wa min al-idhafah ka qawlihi, ya, mujarradan minha, kosong dari al ataupun kosong dari idhafah. Apabila kosong dari al dan kosong dari idhafah, itu jarang dijarkan. Seperti ucapannya penyair, man ammakum li raghbatin fikum jubira wa man takunu nasirihi yantasir. Mana syahinya di sini? Ini rohbatin. Di sini dijarkan. Padahal tanpa apa? Tanpa alif lam. Dan tanpa idhofah. Man ammakum li rohbatin fikum jubir. Orang yang kalian tuju. Siapa saja. Ya, siapa saja yang ammakum menuju kalian. Menemui kalian li rohbah. Karena satu harapan. Pada kalian jubir. Mesti dia jubir. Akan ditambal ataupun mendapatkan apa yang dia butuhkan. Jawabannya jubir. Man ammakum li raghbatin fikum jubir. Siapa saja yang mendatangi kalian atau menuju kalian untuk satu harapan, jubir. Niscaya dia akan diberikan apa yang dia inginkan. Wa man takunu nasirihi yantasir. Dan siapa saja yang kalian sebagai penolongnya, maka mesti dia menang ataupun ditolong. Wa bistiwa'in in kana mudhafan. Dan sama. Maksudnya apa sama? Jarnya dengan nasabnya ya. In kana mudhafan, apabila masdarnya didhafahkan. Ya. Jar ataupun nasabnya sama kekuatannya. Contoh wa inna minha lama yahbitu min khasyatillah. Ya, min khasyatillah di sini dijarkan. Seandainya di tempat yang lain boleh dinasobkan khasyatullah, dan imbang kekuatannya antara apa? Jar dengan fathah ataupun dengan nasob. Kapan itu? Ketika mudhaf, masalahnya didhafahkan. Contoh yang lain, yunfiqun amwalahu mubtigha'a mardhatillah. Mereka menginfakkan harta mereka ibtigha'a mardhatillah. Di sini dinasobkan. Sama kekuatannya ya, kalau masdarnya didhafahkan, antara dijarkan dengan dinasobkan, kekuatannya sama. Wa fi hali jarrihi yakunu maf'ulan bih bi wasiyati harfil jar kama yufiduhu qawlu ba'dihim. Dan ketika masdar ini dijarkan, maka di i'rabnya sebagai maf'ul bih, tapi dengan perantaraan huruf jar, sebagaimana faedah ini diberikan oleh ucapan sebagian. Kata mereka, qadiyatul haddan, ini adalah permasalahan yang memiliki dua sisi. Ya, dua sisi i'rab. Qumtu li ijlalik maf'ulun lah. Wa dhalika ra'yu Ibnu Al-Hajib wal qaum 'ala annahu maf'ul bih bi wasitati harfil jar wa la mushahata fil istilah. Contoh yang berikutnya, qumtu. Nah, tadi ucapan sebagaimana ya, qadiyatul haddan nahu gitu ya. Kama yufiduhu qawlu ba'dihim, sebagaimana faedah ini diberikan oleh sebagian mereka yang mengatakan qadiyatul haddan nahu qumtu li jilalik maf'ulun lah. Ya. Wa dhalika ra'yu Ibnu Al-Hajib wal qaum 'ala annahu maf'ulun bih bi wasitati harfil jar wa la mushahata fil silah. Titik ga itu. Qadiyatul haddan. Ini adalah qadiyah yang memiliki dua sisi. Contoh, Qumtu li ijlalik. Saya bangkit untuk memuliakanmu. Di sini i'rabnya maf'ulun lah. Maf'ul li ajlih. Wa dhalika ra'yu Ibnu Al-Hajib. Ini pendapatnya Ibnu Al-Hajib. Wal qaum, sedangkan kaum yang lain berpendapat bahwasanya dia sebagai maf'ul bih dengan perantaraan huruf jar, itu memiliki dua sisi. Wala musyahata fil istilah, dan tidak ada pertentangan, perdebatan dalam istilah, ataupun tidak perlu ada perdebatan dalam istilah karena hakikatnya sama, istilahnya saja yang berbeda. Ya. Kemudian babul maf'ul ma'ah, bab maf'ul ma'ah. Wa huwa al-ismul mansub alladhi yuzkar ba'da wawin bi ma'na ma'a li bayani man fu'ila ma'ahu al-fi'lu masbuqan bi jumlatin fiha fi'lun aw ismun fihi fi'lun aw ismun fihi ma'na al-fi'li wa hurufuhu wa nahwu jalamir wal jaysha wa sawal ma'u wal khashabata wa nasairun wan naila. Maf'ul ma'ah adalah isim yang dinasabkan, isim mansub yang disebutkan setelah wawu yang bermakna ma'a. Ya, disebutkan isim mansub ini untuk menjelaskan man fu'ila ma'ahul fi'il. Fi'il ini dikerjakan bersama siapa? Masbuqan bi jumlatin fiha, didahului isim mansub ini oleh satu jumlah yang pada jumlah tersebut ada fi'il ataupun ada isim yang pada isim tersebut mengandung makna fi'il ataupun huruf-huruf fi'il. Dan huruf-huruf fi'il, saya ulangi, didahului isim mansub tersebut yaitu maf'ul ma'ah oleh satu jumlah yang di dalamnya ada fi'il ataupun ada isim yang padanya makna fi'il dan huruf-huruf fi'il. Contoh, ja'al amiru wal jaysha. Di sini al-jaysha adalah maf'ul ma'ah karena dia adalah isim mansub yang disebutkan setelah wawu. Yang wawu di sini bermakna ma'a. Kenapa disebutkan al-jaysha? Untuk menjelaskan bersama siapa al-maji ini dikerjakan. Ja'al amir, bersama siapa al-amir ini mengerjakan al-maji? Bersama al-jaysh. Wastawal ma'u wal khashabah, air naik bersama apa? Khashabah, kayu yang biasa dijadikan apa, patok ataupun ukuran untuk mengukur naik turunnya apa, air, air laut pasang surutnya. Wa ana sa'irun wan nil, saya berjalan bersama an-nil. Wa ana sa'irun wan nil, saya berjalan bersama sungai Nil. Kita baca sedikit ya. Babul maf'ul ma'ah, bab maf'ul ma'ah. Hadzal bab huwa khatimatul mafa'il wa ja'ala akhiraha likaunil 'amil la yasil ilaihi illa biwasitatin zahiratin wa hiya al-waw. Bab ini adalah penutup dari bab maf'ul. Dan musannif menjadikan sebagai akhirnya, akhir dari al-mafa'il. Karena 'amil tidak bisa sampai kepada maf'ul ma'ah kecuali dengan perantaraan yang huruf yang tampak, yaitu wawu. Walil khilaf, juga alasannya karena ada khilaf. Fika unhi qiyasan aw sama'iyan, dalam hal maf'ul mah ini apakah sifatnya qiyasi, bisa dikiaskan ataupun sama'i, hanya dinukil dari orang Arab. Wa in kana al-mukhtaru kama qala al-Isami annahu qiyasi, meskipun yang terpilih adalah sebagaimana yang diucapkan oleh al-Isami bahwasanya maf'ul mah sifatnya qiyasi mutlaq, secara mutlak. Wa ibaratu ba'dihim qala Ibn Malik kama qala al-Isami annahu qiyasi mutlaqan, wa ibaratu ba'dihim qala Ibn Malik wa sahih, jadi berarti ma'thuf pada al-Isami, qalahu al-Isami annahu qiyasi mutlaq wa ibaratu ba'dihim. Qala Ibn Malik wa sahih istimal al-qiyas fihi ala syurut al-mazkurah. Seperti sebelumnya, ma'thuf pada sebelumnya. Kama qalahu al-Isami annahu qiyasi mutlaqan wa ibarah wa ibaratu ba'dihim, berarti ma'thuf pada ma qalahu ya. Di situ ada titiknya enggak? Setelah ba'dihim. Anu qiyasi mutlaqan wa ibaratu ba'dihim, ada titiknya enggak? Hah? Enggak ada. Seperti ma'thuf ke situ. Ya, sebagaimana diucapkan oleh Al-Isami dan juga ungkapan sebagian ahli nahwu. Qala Ibn Malik wa sahih istimalul qiyas fihi ala syurut. Kata Ibn Malik yang benar bahwasanya menggunakan al-qiyas dalam maf'ul li'ajli atau maf'ul ma'ah, keliru, ala syurutil mazkuruh, adalah dengan syarat-syarat yang telah disebutkan. Wa ikhtar Ibn Usfur adam al-qiyas, sedangkan Ibn Usfur memilih bahwasanya maf'ul ma'ah ini adalah tidak bisa dikiaskan, sifatnya sama'i. Berarti ada berapa pendapat? Tiga ya. Yang pertama qiyasi mutlaqo, yang kedua bisyurut, ya qiyasi bisyurut, yang ketiga sama'i. Wa qawluhu ma'ah, dan ucapan beliau ma'ah, maf'ul ma'ah, maf'ul ma'ah, i'rabnya ma'ah adalah naibul fa'il. Ya, naibul fa'il dari apa? Maf'ul, maf'ul ini si maf'ul, iya kan, isi maf'ul, dia butuh apa? Naibul fa'il. Ma'ahu adalah naibul fa'il. Usnida ilaih, disandarkan kepadanya al-maf'ul. Al-maf'ul ma'ah sama dengan alladhi yuf'al ma'ah, iya kan? Berarti ma'ah sebagai apa i'rabnya? Naibul fa'il, yang disandarkan kepadanya al-maf'ul. Kama usnida ilal majruri, sebagaimana disandarkan kepada isim majrur, kepada isim majrur fi maf'ul bih, sebagaimana disandarkan kepada majrur pada maf'ul bih, al-maf'ul, al-maf'ul bih. Iya. Al-maf'ulu fi, disandarkan kepada majrur. Wal-maf'ululah. Wal-domirul majruru a'idun ala al. Domir majrurnya, maf'ul ma'ah, ma'ah, domir haknya itu, domir majrur, a'idun ala al. Kembali kepada al. Ya. Semuanya berarti ya. Al-maf'ul ma'ah, al-maf'ul bi. Jadi domir haknya itu kembali kepada al. Al-maf'ul. Kada qala al-Isami, demikian dikatakan oleh al-Isami. Wa khalafahu ba'dul mutaakhirin, tapi ini pendapat diselisih oleh sebagian ahli nahwu belakangan. Faqala naibul fa'il huwa dhamirul 'aid ila al-masdar al-mafhum min maf'uli min maf'ulin kama qila fi qawli ta'ala. Kata sebagian mutaakhirin, naibul fa'ilnya al-maf'ul adalah dhamir, bukan ma'ahu. Ya, bukan pula bi pada contoh maf'ul bi ataupun fi. Jadi naibul fa'ilnya adalah dhamir, yang dhamir itu kembali kepada masdar. Mana masdarnya? Enggak disebutkan. Masdar al-mafhum, masdar yang difahami dari maf'ul. Apa berarti masdarnya? Fa'ala yaf'alu fi'l, berarti kan? Ya. Berarti takdirnya apa? Al-maf'ul, jadi al-fi'l gitu, ma'ahu. Alladhi yuf'al al-fi'l ma'ah, gitu kan? Jadi naibul fa'il al-maf'ul kata sebagiannya itu dhamir huwa yang kembali kepada masdar yang difahami dari maf'ul itu al-fi'l, berarti kan? Al-maf'ul artinya kan alladhi yuf'al al-fi'lu ma'ah, gitu kan? Bisa dipahami enggak? Ya. Masdar yang difahami dari maf'ul itu fi'l. Berarti maf'ulnya al-maf'ul bukan ma'ah tapi al-fi'l, gitu. Kama qila fi qawli ta'ala, sebagaimana dikatakan dalam firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wahila bainahum wa bainama yashtahun, dihalangilah antara mereka dengan apa yang mereka inginkan. Wahila haylulah. Di sini naibul fa'ilnya adalah dhamir yang kembali kepada masdar yang diambil dari hala yahilu. Aha ya hala ya. Ini siapa? Hila mabnil majhul. Ya. Hala yahulu ya. Hala yahulu. Di mabnil majhul kan berarti hila. Ya. Seperti apa? Hala yahilu ya berarti ya. Hala yahilu. Hala yahilu hila. Ya. Seperti apa? Sara yasiru, saro yasiru, siro. Ya. Coba dicek ya. Kamus. Lianna ma'ala, lianna ma'a lazimun nasab, karena ma'a itu menetapi nasab. Ala dzarfiyah sebagai dzaraf. Kabaina sebagaimana halnya baina menetapi nasab sebagai dzaraf. Fala yasihu niyabatu 'anil fa'il, sehingga tidak pas, tidak benar untuk dia ma'a ataupun baina dijadikan sebagai naibul fa'il. Sehingga ditakdirkan naibul fa'ilnya dhamir yang kembali kepada masdar yang difahami dari apa? Maf'ul atau dari fi'il kalau di sini wahila. Hila masdarnya ada haul, ada hailulah, ada satu lagi itu apa ya? Ceklan. Intaha wa huwa al-ismul fadlah, dan dia maf'ul ma'a adalah isim fadlah. Al-mansubu bima qablah, yang dinasubkan oleh apa yang sebelumnya min fi'lin, dari fi'il atau syibhi atau syibul fi'il. Mimma fihi hurufuhu wa ma'na. Syibul fi'il adalah apa-apa yang dia padanya ada huruf-huruf fi'il dan mengandung makna fi'il. Nanti akan ada contohnya. Wa huwa fil ma'na kal maf'ul bih. Dan dia maf'ul ma'ah, itu secara makna seperti maf'ul bih. Fa nahu sirtu wan nila, maka contoh sirtu wan nil, maknanya sirtu bin nil. Ya, itu maksud dari maf'ul bih. Ya. Maf'ul ma'ah seperti maf'ul bih. Ada ba gitu, perantaraan ba seperti maf'ul yang apa dia dijarkan dengan ba dari sisi maknanya. Contoh sirtu wan nil, maksudnya sirtu bin nil, saya berjalan bersama nil gitu. Sirtu wan nila maknanya sirtu bin nil. Biba il musahabah, dengan ba yang menunjukkan al musahabah, kebersamaan. Qalahu Ibnu Anqa, ini dikatakan oleh Ibnu Anqa. Alladzi yuzkar ba'da wawin bi makna ma'a, yang mana isim mansub itu disebutkan setelah wawu yang bermakna ma'a. Ya, ay mufidatin lil ma'iyah, yakni wawu yang bermakna yakni mufidah, memberikan faedah ma'iyah, kebersamaan. Ya. Ji'a bidzalika al-ismi al-mansubi ba'da wawin bi makna ma'a, didatangkan dengan isim yang mansub ini setelah wawu dengan makna ma'a, li bayani man fu'ila ma'ahu al-fi'li, untuk menjelaskan bersama siapa fi'il ini dikerjakan. La 'ala jihatil musyarakah, bukan di atas sisi persekutuan dalam fi'il. Seperti contoh tadi ya, sirtu bin sirtu anil. Di sini tidak ada persekutuan antara ana dengan anil dalam apa? Asair, tidak ada, iya kan? Hanya menunjukkan kebersamaan gitu. Nah itu. La 'ala jihatil musyarakah, tidak di atas sisi persekutuan pada amil tersebut. Zakartu misalkan wal misbaha muzakarah disertai diiringi dengan al misbah. Di sini tidak ada persekutuan antara dhamir ta dengan al misbah dalam apa? Al muzakarah, tidak ada. Kama tufiduhu al-amthilah, sebagaimana ini diberikan faedahnya oleh contoh-contoh yang telah disebutkan. Syal amiru wal jaysha wastawal ma'u wal khashabah. Tapi kalau syal amiru wal jaysh mesti memungkinkan ya persekutuan dalam fi'il. Tapi kalau istawa al-ma'u wal khashabah ya bisa. Nanti insyaAllah akan ada jelasannya. Bala ala jihatil musahabah, bahkan ya, fungsinya untuk menjelaskan bersama siapa perbuatan itu dikerjakan di atas sisi kebersamaan. Wal muradu biha, yang dimaksud dengan sisi kebersamaan, antakuna ma'al fa'il, fi suduril fi'li an, yaitu bahwasanya dia ya, wawu dan yang bersamanya itu bersama fa'il, menyertai fa'il ketika fi'il itu muncul dari fa'il. Contohnya sirtu wa zaidan. Di sini zaid itu menyertai fa'il ketika muncul hadas ataupun fi'il itu asair dari zaid. Ya. Sirtu wa zaidan. Dari apa? Bukan zaid, dari apa? Dari domir ta. Ya, dari domir ta. Ya. Sirtu wa zaidan. Saya berjalan ditemani zaid. Ya. Aw ma'al maf'uli fih fi wuqu'il fi'li 'alayh. Ya. Ma'tuf mana? Ma'al fa'il. Ataupun dia bersama maf'ul fi wuqu'il fi'li. Bersama maf'ul dalam hal terjadinya fi'il itu pada maf'ul fi zamanin wahid, di zaman yang sama. Contohnya, taraktun naqata wa fasilata, saya tinggalkan unta betina bersama anaknya dalam keadaan anaknya menyertai unta betina itu. Di sini ada musahabah, ada kebersamaan ya antara apa, an-naqah ya dengan fasilah ya. Tapi tidak ada di situ persekutuan, dia meninggalkannya itu intinya an-naqah. Tapi ketika ditinggalkan an-naqah dalam kondisi an-naqah tadi ditemani oleh anak-anaknya gitu. Ini sedikit perlu diulang-ulang ya. Jadi yang dimaksud dengan jihah al-musahabah, sisi kebersamaan, adalah bahwasannya dia mafuli ajli itu bersama fa'il, dia menyertai fa'il ketika fi'il itu muncul dari fa'il ya, seperti sirtu wa nil, lebih mudahnya sirtu wa nil. Jadi an-nil ini menyertai fa'il, itu apa fa'ilnya? Atta. Ketika fi'il itu muncul dari apa? Ta ini gitu. Bukan berarti bahwasannya an-nil ini bersekutu dengan domirta dalam as-sair, bukan. Intinya ke situ. Ya. Kemudian dalam maf'ul juga, atau bahwasannya tadi maf'ul li ajli tadi maf'ul li ajli terus. Ya. Maf'ul ma tersebut ya, menyertai maf'ul bih dari sisi ya, wuku'il fi'li alaih, yaitu ketika fi'il itu menimpa maf'ul bih. Jadi maf'ul ma'ah itu menyertai maf'ul bih ketika perbuatan menimpa apa? Maf'ul bih ya. Taraktu an-naqaha fasilata, jadi fasilah ini menyertai an-naqah ketika an-naqah saya tinggalkan gitu. Ya. Saya tinggalkan anakoh dalam keadaan anaknya ya, menyertainya. Ya. Tapi kalau dengan rawi ini bisa mungkin dengan dua-duanya ya, artinya ya bisa mungkin dengan dua-duanya, saya tinggalkan unta dan saya tinggalkan apa, anak-anaknya juga. Ya. Bisa mungkin dengan dua sisi kalau seperti ini. Mas Bukon, sudah habis waktunya Mas Bukon. Ya, sebelum ditutup barangkali ada yang mau ditanyakan. Ya, kalau ataf ada musyarakah di situ. Ada musyarakah seperti ja'a Zaidun. Ya, tadi apa? Sirtu ana wa Zaidun. Sirtu ana wa Zaid. Di sini ada musyarakah dalam asir dengan Zaid. Iya. Mana tadi? Iya, terjemahannya apa? Iya, maksudnya terjemahannya yang ditanyakan bedanya. Iya, kalau atau berarti taraktu an-naqah fasilata, saya tinggalkan anak unta betina dan saya tinggalkan anak-anaknya juga. Tapi kalau antum jadikan fasilah sebagai apa? Maful mah, berarti saya tinggalkan unta betina dalam keadaan anaknya menyertainya. Yang diniatkan ditinggalkan apa berarti? An-naqahnya. Ya. Tapi kalau wafasilah tadi niat ditinggalkan dua-duanya. Kurang lebih seperti itu ya. Ya. nanti dengan contoh yang lebih jelas lagi, tiga istawa alma wal khasyabah ana sair wan nil. Ya kadang di satu contoh bisa gitu memungkinkan dua-duanya kayak tadi. Tapi kalau sirtu wa zaidan bisa enggak kira-kira? Sepertinya enggak bisa. Kalau mau diatofkan harus kasih ana ya, sirtu ana wa zaidan. Wa zaidun. Kalau mau diatofkan. Ya. Enggak, yang lain enggak, ya? Ya. Oh, itu yang ditanyakan. Al-mansub yang dia dinasobkan dengan apa yang sebelumnya. Baik berupa fi'il, ya. Contoh-contoh ini cuma ada yang bukan fi'il, ya. Ada juga yang selain fi'il. Yang dinasobkan oleh apa yang sebelumnya. Dari fi'il, jelas. Contohnya tadi, apa? Istawal ma' wal khasyabah. Aw syibhuh. Ataupun syibhu fi'il. Seperti anasair nun nil. Ya. Syibhuh. Mimma fihi itu dari apa-apa yang padanya, dari kalimat yang padanya ada huruf-huruf fi'il dan maknanya, seperti sair ana sairun wa nila, yang menasukkan an-nila adalah syibhu fi'il, dan sair itu mengandungi makna fi'il dan huruf-hurufnya, iya kan? Nah itu maksudnya. Terus iya sama. Ya, ain min halama yabidu min khusyatillah. Itu diantara, tapi di sini sama ya, min khusyatillah karena didhofahkan. Boleh majrur atau kalau di luar ayat bisa dinasabkan khusyatullah gitu. Ini kan dalam ayat min khusyatillah. Ini kan yang seimbang kan? Kenapa mudhof? Karena dia didhofahkan, seimbang kekuatannya antara dijarkan dengan dinasabkan. Karena didhofahkan. Iya, minnya di situ maknanya ta'lil. Ta'lil maknanya. Sudah lewat kan min ada tadi? Apa contohnya? Yang sebelumnya itu, yang min itu. Huruf-huruf yang berfaedah ta'lil. Ya. Ada enggak min? Enggak ada ya? Oh, ada lagi berarti ya? Ya. Ada lagi berarti tambahannya. Apa? Gimana tadi? Pertanyaannya? Iya sepertinya. Iya jahal musuhabah. Kesitu sepertinya. Isinya mana isinya takun? Kembali ke? Apa? Pas gak terjemahnya? Bisa juga ya dari situ. Iya terjemahnya di atas sisi musuhabah. Yang dimaksud dengan musuhabah adalah musuhabah bersama fa'il. Maksudnya tadi, maful ma'ah tadi musuhabah. Iya bersama fa'il. Ketika fi'il itu muncul dari fa'il. Jadi maful tadi ma'ah itu menyertai fa'il. Ketika fi'il itu muncul dari fa'il. Ini kurang lebih seperti itu. Mana Bib? Enggak ada? Ya. Yeah. Apa? Keluar pembahasan. Apa? Ujian hifaz. Oh iya kemarin. Kalau enggak salah kemarin itu diputuskan untuk membantu. Membantu Nasmi karena kita-kita pengajarnya untuk diminta untuk membantu. Seminggu. Mulai kapan? Hari tanggal berapa? Tanggal 22 atau berapa? Tasafid. Hah? Ya, di seminggu itu kita semua terjun bantu MTS untuk tes. Enggak kosong dulu ya. Kosong. Setelah itu belajar lagi. Wallah alam, sepertinya enggak bisa selesai ya semester ini ya. Hah? Apa? Syabi. Mana Syabi? Apa? Ma khafatal terus wasab celaan, cercaan, takut dicerca kalau punya anak perempuan. Mereka kan dahulu merasa terhina kalau punya anak perempuan, takut dicerca keluarganya, takut ditawan. ya direndahkan. Al-muhim di zaman jahiliyah kaum wanita. Enggak ada sudah? Ya. Wallahu a'lam. Subhanallah. Alhamdulillah. Assalamualaikum.